para pendengar, inilah program Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Radio Japan. Saya Novriana Dewi. Dan saya Aji Rohadi. Hari ini kita akan belajar pelajaran 5. Kalimat kunci hari ini adalah... それは私の宝物です。 Itu adalah harta saya. Tokoh utama dari cerita kami adalah Anna, seorang mahasiswa asing dari Thailand. Hari ini, Anna mengundang pendampingnya, Sakura, untuk datang ke kamarnya di asrama. Apakah yang akan mereka bicarakan? Kini mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 5. Kalimat utamanya adalah... それは私の宝物です。 Itu adalah harta saya. 私の部屋はこちらです。どうぞ。 すごい。これは全部漫画？ それは私の宝物です。私は毎日漫画を読みます。 Sekarang mari saya jelaskan mengenai adegan itu. Anna mengatakan kepada Sakura, Watashi no heya wa kochira desu. Kamar saya sebelah sini. Watashi adalah saya. No adalah partikel yang menghubungkan kata benda. Di sini partikel itu menunjukkan sesuatu yang merupakan milik seseorang. Heya adalah kamar. Jadi, Watashi no heya berarti kamar saya. Wa adalah partikel penanda topik. Jadi topik kalimat ini adalah watashi no heya atau kamar saya, begitu? Ya, dan kochira sebelah sini mengindikasikan arah menuju orang yang berbicara. Des adalah kata sopan yang mengakhiri suatu kalimat. Kita mempelajari mengenai kochira dalam pelajaran 3 juga. Ya, betul. Nah, mari kita berlatih mengatakan kamar saya sebelah sini. Watashi no heya wa kochira desu. Setelahnya, dozo. Silahkan. Kita mengucapkan dozo saat kita menawarkan sesuatu kepada seseorang, ya. Ya, kita juga menggunakannya saat kita mengundang tamu kita masuk ke dalam ruangan, seperti dalam hal ini. Saat Sakura memasuki kamar Anna, ia mendapati sesuatu. Sugoi. Ini adalah kata sifat yang berarti luar biasa. Kita mengatakannya saat kita terkesan. Kita sering melihat gadis-gadis muda memekikkan sugoi. Kore wa zenbu manga? Semua ini manga? Wah, ini memang khas Anna ya, karena ia sangat menyukai manga Jepang. Kore adalah ini. Di sini, kore merujuk pada banyak buku manga. Seperti dalam hal ini, bahasa Jepang biasanya tidak membuat perbedaan antara tunggal dan jamak. Wa adalah penanda topik. Zenbu adalah semua. Dan manga adalah manga atau komik. Manga sudah menjadi bahasa universal nampaknya. Ya, sepertinya begitu. Kalimat ini, kore wa zenbu manga, adalah sebuah pertanyaan. Di sini, akhir yang biasa dan sopan dari sebuah pertanyaan, yaitu deska, dihilangkan. Jadi, Anda harus berhati-hati dalam mengatakannya. Berhati-hati mengenai apa? Karena Anda telah menghilangkan deska, yang mengindikasikan sebuah pertanyaan, pastikan untuk mengatakannya dengan intonasi menanjak. Kore wa zenbu manga? Apakah sudah bagus? Ya, bagus sekali. Kemudian Anna menjelaskan mengenai buku-buku manganya. Sore wa watashi no takaramono desu. Itu adalah harta saya. Ini adalah kalimat kunci hari ini. Sore. Itu adalah kata demonstratif yang mengindikasikan sebuah benda atau benda yang dekat dengan yang diajak berbicara. Dalam hal ini, Sakura. Wa adalah penanda topik. Watashi adalah saya. No adalah partikel posesif yang menunjukkan bahwa sesuatu adalah milik seseorang. Takaramono adalah harta. Jadi, watashi no takaramono berarti harta saya. Des adalah seperti yang Anda semua tahu, kata sopan yang mengakhiri kalimat. Anna terus menjelaskan, Watashi wa mainichi manga o yomimasu. Saya membaca manga setiap hari. Watashi adalah saya. Wa adalah penanda topik. Mainichi adalah setiap hari. Mai adalah setiap dan Nichi adalah hari. Manga adalah manga atau komik. O adalah partikel yang mengindikasikan objek dari satu tindakan. Yomimasu adalah kata kerja yang berarti membaca. Susunan kata yang umum dalam bahasa Jepang adalah subjek, objek, dan kata kerja. Nofriana, tolong ajari kami bagaimana mengatakan setiap pekan dan setiap bulan juga. Baiklah, pekan adalah shu. Jadi, setiap pekan adalah maishu. Dan bulan adalah tsuki. Jadi, Aji bisa menebak bagaimana mengatakan setiap bulan? Maitsuki? Ya, bagus sekali. Sekarang mari berlatih mengatakannya. Setiap pekan. Maishu. Maishu. Setiap bulan. Maitsuki. Maitsuki. Kini kita tahu apa arti adegan ini. Jadi, mari kita dengarkan lagi. Kalimat kunci hari ini adalah Sore wa watashi no takaramono desu. Itu adalah harta saya. 私の部屋はこちらです。どうぞ。 すごい。これは全部漫画？ それは私の宝物です。私は毎日漫画を読みます。 Sekarang waktunya pojok Sensei Oshiete. Penyelia program ini, Profesor Akane Tokunaga akan mengajarkan poin pembelajaran hari ini. Hari ini kita mempelajari kata kerja yomimasu. Bagaimana kita membuatnya menjadi kalimat negatif atau pertanyaan? Baiklah, mari kita tanyakan guru kita. Inilah yang dikatakannya. Kita menyebut kata kerja yang berakhir dengan mas sebagai kata kerja bentuk mas. Kita menggunakan bentuk mas saat kita berbicara dengan sopan. Untuk membuatnya menjadi negatif, kita mengubah mas menjadi masen. Jadi yomimasu. Atau membaca menjadi yomimasen. Untuk membuatnya menjadi pertanyaan, kita tambahkan partikel ka pada akhir kalimat dan mengatakannya dengan intonasi menanjak. Bentuk kalimat tanya dari yomimasu atau membaca adalah yomimasu ka? Yomimasu ka? Itulah tadi pojok Sensei Oshiete. Berikutnya adalah pojok kata tiruan bunyi. Kita memperkenalkan kata-kata yang menyerupai bunyi, suara, atau perilaku. Menurut Nofriana, bunyi apakah ini? Itulah bunyi suara yang kita buat saat kita membalik-balikan halaman buku. Bagaimana mendeskripsikannya dalam bahasa Jepang? Para-para. Lalu, perilaku macam apa menurut Aji yang digambarkan kata berikut ini? Jikkuri. Apakah itu menggambarkan betapa beratnya sebuah buku? Bukan, itu menggambarkan bagaimana seseorang bersikap tenang dan tidak terburu-buru mengerjakan suatu tugas. Kita sering menggunakan kata itu saat kita membaca dengan cermat atau berpikir panjang mengenai sesuatu. Mulai sekarang saya akan coba membaca buku atau mencari jalan keluar dengan jikkuri. Dalam pojok kata tiruan bunyi hari ini kita memperkenalkan para-para dan jikkuri. Sebelum menutup perjumpaan, Anna mengingat kembali kejadian hari ini dan membuat catatan. Inilah pojok catatan si Anna. Sakura-san mungkin merasa saya hanya membaca manga saja. Tapi bagi saya, manga adalah bahan pelajaran bahasa Jepang yang sangat baik. Apakah Anda menikmati pelajaran 5? Kalimat kunci hari ini adalah Sore wa watashi no takaramono desu. Itu adalah harta saya. Sekarang kita dapat menyampaikan pada kawan-kawan mengenai apa yang penting bagi diri kita. Anna dan Sakura sudah menjadi kawan baik. Selanjutnya, Anna dan Sakura akan terus berbincang di dalam kamar asrama Anna. Ikuti terus episode kami selanjutnya.